Bila suka like videonya, bila senang subscribe channelnya, bila bermanfaat share videonya, terima kasih kawan, karena kalian yang buat saya bersemangat untuk upload video. Enjoy, selamat menonton. Ini kepentingan mereka, sadar ataupun tidak sadar, melayani kepentingan Yahudi di negaranya. Kemudian mereka menciptakan satu sistem politik, demokrasi. Dan kita rasakan sekarang efek buruk dari demokrasi, betul? Kebenaran disingkirkan. Dan keburukan diangkat, betul? Dan itu tanda akan disebutkan Rasulullah SAW. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi kapitalisme, di mana Cina sekarang mendominasi ekonomi itu. Kemudian mereka menciptakan satu sistem militer, main bantai, bukti belakangan, betul? Mereka tangkap, mereka bantai, mereka fitnah, mereka bunuh, bukti belakangan. Ujung-ujungnya mereka salah dan mereka minta maaf. Cukup minta maaf. Ini sekarang sedang terjadi di tanah air kita. Padahal ini gaya-gaya Yahudi dulu membantai umat Islam di Palestina. Semua ini adalah untuk menuju singgasana yang akan mereka persiapkan untuk iblis dan dajjal. Negara mana yang akan mereka kuasai sebagai pusat di mana akan mereka mendirikan pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan Palestina, Rabbal Allah? Kalau Palestina adalah jantung dunia, menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Rabbal Allah, warna hijau adalah umat Islam dari tahun ke tahun. Hari ini dari 12 provinsi Palestina tinggal satu yang belum dikuasai Yahudi, Gaza. Artinya saat ini Palestina ada di dalam kekuasaan Yahudi. Saya khawatir jika Cina dibiarkan di tanah air kita, maka nasib kita sama dengan nasib Palestina. Cepat, ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah menghadap ke sini 16-17 bulan. Hari ini Yahudi akan menghancurkan masjid kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Ben Solomon mereka. Ini akan mereka dirikan. Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai dunia dan inilah peradaban yang akan mereka bangun. Demi Allah, selama umat Islam ada, kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Dan ini mereka isyaratkan kepada agen-agen mereka. Dengan cara apa? Mereka bahasakan dalam ranah simbol, ritual, dan arsitektur. Apa yang bisa lihat? Itu adalah bendera Zionis Yahudi. Menjadi kebanggaan mereka, simbol pertemuan Iblis dan Dajjal segitiga bermuda. Sebelah kanannya paling atas itu ada di katedral, ya, di Eropa sana. Kemudian yang di bawah pernah muncul di masjid di samping kita. Simbol ini pernah muncul di Pusdai Jabal, Jawa Barat. Nah, saya katakan itu adalah simbol Yahudi. Kenapa ada di dalam masjid? Saya kira tidak layak simbol itu ada di dalam masjid. Saya temui langsung. Saya tidak langsung berkuar-kuar di media. Saya temui DKM-nya. Dan saya sampaikan kepada DKM-nya. Saat itu masih dipegang oleh Yayasan Dharma Asli. Tidak ada respon yang berarti pada saat itu. Oh, maka selama simbol itu tidak dihilangkan dari Masjid Pusdai Jabal, saya tidak sholat di Masjid Pusdai Jabal. Baik, Ustaz, mohon maaf waktunya. Sudah, sudah habis. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Allah. Mohon maaf karena waktunya habis. Saya tidak bisa melanjutkan nanti. Closing statement untuk menyimpulkan apa yang menjadi inti dari harapan atau keinginan Ustaz kepada yang saat ini sedang viral. Baik, permulaan dari Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada fitnah yang terbesar dari fitnah Dajjal, betul? Sebelum Dajjal muncul, fitnahnya itu akan datang terlebih dahulu. Dan fitnah Dajjal itu adalah sistem kehidupan. Demi Allah, tidak ada satupun sistem hidup dalam kehidupan kita yang tidak disentuh oleh fitnah Dajjal, ya. Yang tidak tersentuh oleh fitnah Dajjal. Dan Rasulullah memerintahkan, ketika kita mengetahui ada fitnah Dajjal, lari sejauh-jauhnya, jangan kau dekati. Karena siapapun yang terjebak dalam sistemnya, demi Allah, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya. Maka siapapun bisa menjadi korban dari sistem Dajjal ini. Apakah saya, atau Pak Ridwan Kamil, atau Pak Rahmat, atau Atum semua, bisa. Apabila kita lemah iman, lalu kita tertarik dengan sistem Dajjal, lalu tidak sadar kita akan sampai kepada perangkap mereka. Ingat Rasulullah menyampaikan pada kita dalam satu hadis ini. Closing saya dengan satu hadis ini. Rasulullah bersabda, "Ala inna min la tatabawanna sanana man qablakum syibran bisibrin ziran bizurin." Sungguh, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Tidak terasa kita terjebak mengikuti sistem mereka. Hatta lau dahulu jurada bina tabaktumuhum, sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut juga. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah mereka itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasulullah? Faman siwahuma, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Artinya, di akhir zaman, umat Rasulullah SAW tidak sedikit. mereka akan terjebak kepada sistem yang diciptakan oleh sistem Dajjal. Dan Dajjal mewujudkan ambisinya lewat kerja Zionisme internasional. Dan mereka menyentuh dalam tiga ranah, simbol, ritual, arsitektur. Maka demi Allah, silakan simbol-simbol itu dibangun di selain daripada tempat ibadah. Tapi haram hukumnya simbol itu ada di dalam masjid, betul? Karena simbol itu akan membatalkan sholat kita dan akan menggugurkan tauhid kita. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Saya mengambil waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon sekali lagi, kita umat Islam bersaudara, betul? Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Maka pesan saya dari hati yang saya paling dalam, tolong jaga persaudaraan kita. Siapapun, jika dia muslim, dia adalah saudara kita. Maka kita bela, kehormatannya adalah kehormatan kita, darahnya juga adalah darah kita. Maka tidak boleh ada yang menzalimi kaum muslimin dari sesama umat Islam. Sekali lagi, saya harapkan para mbak menjaga ukhuwah Islamiyah, betul? Kita bersaudara, betul? Kita tunjukkan kalau Jawa Barat bertauhid, betul? Tauhid itu kita wujudkan dengan persaudaraan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.